Ustaz, apakah merokok termasuk menzalimi diri sendiri dan orang lain? Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang kedua, at-tasarruf fi milkil ghair. Dua kena pasal. Pasal pertama, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mestinya duit itu bisa dipakai untuk beli beras fakir miskin, storkan ke yayasan tabung wakaf umat, 25.000 bisa kau memberikan santunan. Yang kedua, dia sudah melanggar batasan-batasan. Karena perokok pasif itu lebih banyak dapat mudharat. Jadi dia termasuk orang zalim.